إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjah yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Dan masih pada hadis yang ke-48. Iqra Muhammad. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda salasatun haqqun 'ala Allahi auluhum. Ada tiga golongan manusia, tiga kelompok dari manusia yang wajib atas Allah untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Al-mukatabu yuridul ada'a. Yang pertama adalah mukatab, seorang budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya dengan membayar uang sebagaimana harga dia dulu dibeli. Wal mutazawwiju yuridul afaf. Yang kedua adalah orang yang menikah, yang dengan pernikahan itu dia inginkan untuk menjaga kehormatan dirinya. Qala wal mujahidu fi sabilillah. Dan yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dan kemarin sudah kita baca penjelasan dari Syekh rahimahullah, tiga kelompok tersebut, tiga golongan manusia tersebut telah beliau jelaskan. Yang pertama adalah mujahid fi sabilillah, bahwa orang yang berjihad di jalan Allah itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti akan ditolong oleh Allah kalau jihadnya fi sabilillah, dalam rangka membela agama Allah atau menegakkan kalimatullah, baik jihad dengan senjata melawan orang-orang kafir ataupun jihad dengan ilmu mengajarkan kepada umat manusia dan membantah kebatilan ahlul batil dari kalangan munafik dan yang lainnya. Kedua-duanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua adalah mukatab, seorang budak yang ingin membeli dirinya atau membebaskan dirinya dari perbudakan, yang itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para tuan untuk memberikan kemudahan kepada para budak yang ingin memerdekakan diri mereka. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa ala sayyidi an yarfuqa bimukatabihi fi taqdiril ajal allati takhullu fiha nujumul kitabah. Maka wajib atas tuan untuk berbuat lembut atau berlemah lembut dengan mukatabnya, yaitu budak yang ingin membebaskan dirinya, fi taqdiril ajal, di dalam menentukan kadar atau waktu yang dengannya budak tadi takhullu fiha nujumul kitabah, yang membebaskan atau memberikan nujum, bahasa kita mungkin angsuran, bagian-bagian kitabah, angsuran untuk membeli dirinya tadi. Apakah setahun, kemudian tiap bulannya berapa besarnya. Di sini tuan diwajibkan untuk apa? Berlemah lembut kepada budak yang ingin membebaskan dirinya dengan membeli dirinya sendiri dari tuannya. Budak wajib berlemah lembut, baik dalam menentukan waktu, tenggang waktu yang diberikan, ataupun besarnya uang yang harus diberikan. Qala wa yu'tiyahu min malil kitabah idza addaha rub'aha, dan memberikan kepada budak tadi, tuan wajib memberikan kepada budak tadi min malil kitabah, dari harta kitabah, idza addaha, apabila budak tadi membayarnya, memberikan kepada tuannya, rub'aha, seperempatnya. Wallah alam apa yang dimaksudkan oleh beliau di sini. Di sini beliau menjelaskan bahwa wajib kepada tuan pemilik budak untuk memberikan kepada budaknya dari harta budak yang digunakan untuk membayar atau menebus dirinya, kalau sudah memberikan seperempatnya. Qala fi qawlihi ta'ala fi haqqil mukatabin, dan di dalam firman Allah yang Maha Tinggi pada haknya orang-orang yang melakukan mukatab, orang-orang yang melakukan perjanjian kitabah dengan tuannya untuk membebaskan diri. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka, perintah kepada tuan, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Amrun lisayyidi wa li ghairihi minal muslimin. Di sini perintah dari Allah untuk para tuan. Hendaknya tuan memberikan harta Allah, rizki yang Allah berikan kepada mereka, untuk diberikan kepada siapa? Budaknya tadi. Agar supaya budak tadi bisa membayar angsuran, ya, untuk membeli dirinya. Kalau tidak diberi harta, dari mana akan bisa membayar angsuran, ya, untuk menebus dirinya? Maka di sini diperintahkan oleh Allah kepada para tuan pemilik budak untuk memberikan harta kepada budak tadi. Wali ghairihi minal muslimin, dan kepada selainnya, selain tuan dari kalangan kaum muslimin. Secara umum diperintahkan oleh Allah untuk memberikan harta kepada budak tadi. Untuk memberikan apa? Harta, apakah itu sedekah, atau infak atau yang lainnya secara umum. Qala walidzalika ja'alallahu lahu nasiban minaz zakah. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk si budak nasiban, satu bagian dari zakat. Budak yang ingin membebaskan dirinya ini berhak mendapatkan zakat. Termasuk salah satu golongan yang berhak apa? Menerima zakat. Ayatnya bagaimana kemarin, Dar? Yang berhak menerima zakat kemarin? Ayatnya bagaimana? Ya, yang keras. Yang berhak menerima zakat. Sam, disambung Sam. Ayat kemarin yang dihafalkan. Yang keras. Ayo Bas. Ditalkin Bas, semua Bas. Di situ ada wa fir riqab. Ayat yang ada dalam surat At-Taubah ayat yang keberapa? 60. Orang-orang yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan dimaukan zakat di sini apa? Zakat mal. Adalah zakat mal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan budak yang ingin membebaskan dirinya termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Fiqaulih, pada firman Allah Ta'ala wa firriqab, pada perbudakan, budak. Budak yang ingin membebaskan dirinya, dia berhak untuk menerima zakat. Berhak untuk menerima apa? Zakat. Wahada min aunihi ta'ala. Dan ini termasuk pertolongan Allah kepada siapa? Al-mukatab, kepada budak. Yang di dalam hadis Rasulullah menyebutkan salah satu haqqun allallahi aunuhum. Ada tiga golongan, tiga kelompok manusia yang wajib atas Allah untuk menolong mereka. Pemberian zakat ini termasuk bentuk dan wujud dari pertolongan Allah kepada al-mukatab, budak yang ingin membebaskan dirinya. Qala wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu min hadza. Dan sungguh telah sabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang lebih umum dari ini. Apa yang apa? Lebih umum dari sekedar membebaskan diri yang dilakukan oleh budak. Secara umum, lebih umum dari itu. Dan membebaskan budak termasuk darinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addahallahu an. Barang siapa yang mengambil harta manusia, dia ingin untuk menunaikannya. Umpamanya dia pinjam, minjam uang atau minjam harta, dia ingin untuk mengembalikannya, dia ingin untuk membayarnya, maka addahallahu an. Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan harta tadi atas orang yang meminjam. Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Orang tadi apa? Bisa mengembalikannya. Demikian juga orang yang meminjam barang kepada orang lain, dia berniat untuk mengembalikan barang yang dia pinjam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bantuan kepadanya untuk mengembalikan barang tersebut, dan seterusnya. Ini secara apa? Umum, sesuai dengan apa? Niat orang yang mengambilnya, niatnya apa. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu, dia menginginkan itlafaha, untuk apa? Menghancurkannya, memusnahkannya, atlafahu Allah, maka Allah akan memusnahkan dia. Kalimat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita bahwa orang yang mengambil harta orang lain, apakah dengan meminjam atau selainnya, tapi yang dia inginkan bukan mengembalikannya. Yang dia inginkan adalah menghilangkan harta tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan apa? Membinasakan atau menghilangkan harta yang dia ambil. Maknanya Allah tidak memberikan pertolongan kepada orang tadi. Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Di sini sesuai dengan niat orang yang mengambil harta. Kalau niatnya ingin mengembalikan, ditolong oleh Allah. Kalau niatnya tidak, maka tidak ditolong oleh Allah. Rawahul Bukhari rahimahullah. Qala rahimahullah, wa amman nikahu faqad amarallahu bihi wa rasuluhu. Adapun nikah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan tentangnya. Demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Warattaba alaihi minal fawaidi syai'an katsira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan atasnya, atas pernikahan tadi, dari faedah-faedah syai'an katsira, sesuatu yang banyak. Pernikahan ini memberikan faedah yang banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu faedahnya? Di antaranya, aunullah, Allah akan berikan pertolongan kepadanya, sebagaimana dalam lafaz hadis. Tapi dalam lafaz hadis ada syaratnya, yuridu al-afaf. Dia menikah dengan niat dan tujuan untuk apa? Menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan dirinya. Orang yang menikah dengan niat seperti itu akan ditolong oleh Allah. Wa imtithalu amrillahi wa rasulih. Manfaat yang kedua atau faedah yang kedua, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wa annahu min sunanil mursalin. Dan sesungguhnya nikah termasuk sunnah, di antara sunnahnya para rasul. Ini apa? Di antara manfaat pernikahan. Wa fihi, dan di dalamnya, dalam pernikahan ada manfaat apa? Tahsinul farji, menjaga kemaluan. Wa ghadul basari, dan menundukkan pandangan. Wa tahsilun nasli, dan mendapat keturunan. Dengan menikah, kemaluan terjaga. Dengan menikah, pandangan terjaga. Dan mendapatkan apa? Keturunan. Wal infaku ala zaujati wal aulad. Dan memberikan nafkah kepada istri dan anak. Yang kata Rasulullah apa? Memberi nafkah kepada istri termasuk badannya anak, ini adalah afdhalun nafaqat, afdhalus shadaqat. Ini nafkah yang paling afdol. Itu infak yang paling afdol. Menunjukkan bahwa memberi makan atau memberi nafkah kepada keluarga ini ma'jur, ini berpahala, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innal abda idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu ajran wa hasanatin indallah. Maka sesungguhnya seorang hamba apabila dia berinfak, memberikan nafkah ala ahli, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, nafaqatan, dengan satu nafkah, yahtasibuha, yang dia ihtisab, mengharapkan pahala dengan nafkah tersebut. Suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dia meyakini bahwa itu adalah perintah Allah, yang Allah perintahkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak, dia mengharapkan pahala. Karena selahu ajron, maka nafkah itu lahu, bagi dia ajron, pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Wa hasanatin indallah, dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Sawa'un kanat makulan, baik nafkah itu berupa makul, yang dimakan, makanan, apakah makanan mentah atau makanan yang matang, au masruban, atau minuman yang diminum, apapun bentuknya minum, minuman yang diberikan, au malbusan, atau yang dipakai, yaitu pakaian, au musta'malan fil hawaiji kulliyah, atau yang dipakai, digunakan pada kebutuhan-kebutuhan mereka seluruhnya. Karena tidak hanya itu kebutuhan istri dan kebutuhan anak. Tidak hanya makan, tidak hanya minum, tidak hanya apa? Pakaian. Tapi dia butuh juga sabun untuk mandi, untuk mencuci. Dia butuh juga apa? Alat-alat kebersihan yang lain, termasuk alat gosok gigi, termasuk sikat untuk mencuci. Demikian juga alat atau perkara yang digunakan untuk menjaga keindahan mereka. Mungkin apa? Bedak atau yang semisalnya. Ini mereka butuhkan. Ini perkara yang mereka apa? Butuhkan. Maka memberikan nafkah kepada mereka untuk perkara tersebut, ini ma'jur, ini mendapatkan apa? Pahala. Kulluhu khairun li abdi, maka seluruhnya apa? Kebaikan bagi seorang hamba. Wa hasanatun jariyatun, dan kebaikan yang jariyah, yang terus mengalir pahalanya. Wa huwa afdalu min nawafilil ibadat al-qasirah, dan dia itu adalah lebih afdal, lebih baik, lebih utama dari nawafil, nafilah, di amalan-amalan ibadat yang sunnah, qasirah, yang manfaatnya untuk orang yang melakukan sendiri, seperti puasa, seperti sholat. Amalan-amalan sholat yang sunnah, puasa yang sunnah, ini manfaatnya untuk diri sendiri. Memberi nafkah kepada istri dan anak lebih utama dari itu. Lebih utama dari itu. Maka termasuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ini termasuk amalan yang ma'jur, yang mendapatkan pahala dengan beberapa pengait, dengan beberapa apa? Ketentuan. Bagaimana amalan tersebut, bagaimana pekerjaan tersebut, tidak secara mutlak. Demikian juga perlu diingat bahwa orang yang melaksanakan harus merasa dia itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia melakukannya hendaknya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau diniati dan didasari oleh perkara itu, maka walaupun sekedar bekerja, ini akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebajikan yang kata beliau hasanatun jariyah, kebaikan yang jariyah terus mengalir pahalanya. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Subhanallahi wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.